Lukas pasai limong belah. Bak si uro, jai tat-tat ureng yang but jih tukang kutip cuke dan ureng-ureng yang dianggap hanaget le masyarakat jijak dengo isya pegahaba. Ureng-ureng Farisi dan gure-gure agama bengeh raya sirama o-o. Awak nyan laju jikun meno. He, urengnya jiterimong ureng hanaget dan jimakun mesajan awak nyan. Ngon sabab nyan, isya laju gepegah uba awak nyan misa lagenyo. Menyona siro lam kawan gatanyo, na jipelara seretuh boh bubiri. Lam kawan bubiri nyang seretuh nyan gadoh sabut. Pekeh nyang jipebut le ureng po bubiri nyan, ka pasti ureng nyan jitinggal bubiri nyang si kurung ploh si kurung boh nyan lam blang naleng. Laju jejak mita nyang gadoh nyan sampo meteme. Dan menyo bubiri nyan ka jiteme, ate ureng nyan galak lumpahna. Sampo-sampo bubiri nyang ka jiteme nyan, laju ji gulam bak bahoji. Laju ji pewa urmo. Oleh nyan, laju ji tawok rakan-rakan dan waris silingkaji sira ji pegah lagenya. Cak ngonlun tamu sukaria, sabab bubiri ulum yang gadoh kalun temelom teman. Menan ke lem serga, na kegembiraan yang lebih raya, atau sidrok urung yang mudesa, ji tobat nibak desa-desa jihnan. Nibak si kurung ploh si kurung dro yang kajroh, dan hana perle ji tobat li. Atawa sidro urung inong bak jih nasipluh peng pira. Dan pengnyan gadoh saboh. Pekeh nyang tema ji pebet le inong nyan. Urung dum laju ji tut panyot dan disampoh rumoh ji sira ji mita dipat mantong sampo pengnyang gadoh nyan metemelom tema. Wate pengnyan ka meteme urung inong nyang laju ji tawok rakan-rakan dan warih lingkaji sira ji pegah. Ulun galak lumpah na, peng lo nyang gadoh kamu temelom tema. Boh jak getanyo tamu sukaria. Menancit dengan malaikat Allah, galak geh tak-tak menyo sidro urung yang jehet jimet tobat nibak desa-desa ji. Percaya ke? Gepegah lom le isa. Na sidro ayah yang na dua dro anak agam. Anak yang tulut jepegah bak ayah ji lagenyo. Ayah, neberi geh ke ulun bak watenyo jemba ulun nibak harta pusakanyan. Temali ayah jinyan, laju jijak wu atra kekayaan jinyan, kemandua anak ji. Tema bak si uro anak yang tulutnyan, jipeblo atra warisan jinyan, laju jibungka unanggro yang jiu, nibak nanggro gopnyan jimu poya-poya ngon peng jinyan. Wate peng jih kahabih ban Bandung, teka kehlam nanggro nyan musim dek yang parah lumpahna. Sampo anak nyan, kamekarat lumpahna. Dan laju jejak mubut bak sidro urung penduduk yang na disinan. Urung tempat ji mubut nyan, laju jiyu anek nyan ublang jak rabe bui. Anek nyan dek lagona sampo kananit lamate ji, kena ji paso lam perut jih nyan ngon penajuh bui nyan. Bah pih jih nyan kaduk tat, hana mesiro urung yang ji beri makan ke jih nyan. Ake ji, anek nyan sada dan jiken lam ate ji. Urung-urung yang mubut ba ayah lun penajuh ji melimpah ruah. Dan ulun di sino karap mati dengan sabab de, ulun bah lun jakwo ba ayah lun. Laju lun pegah ubak gopnyan. Ayah, ulun kamu desa ubak Allah menancit ubak ayah. Hana patut le ulunnya terpegah anak ayah. Anggap keh ulunnya urung yang mubut ni ba ayah. Oh leh jiken lam ati ji lagenyan, lalu jiwa ubak ayah ji. Mantong ji oh ni ba rumoh. Anak nyan kadeh jinging le ayah ji. Dengan ate nyang buh ngon mecin lumpahna, ayah ji nyan laju ji pelut bak anak nyan. Oh bantruk kenan, laju ji sira dicum anak ji nyan. Ayah, ken anak nyan. Ulun nyoka mendesa uba Allah, menancit uba ayah. Hana patut le ulun nyok ayah pegah anak ayah. Tema le ayah ji nyan, laju ji tawok bubina namit sira ji pegah lagenyo. Bubagah! Kah jak cok laju pakaian yang paling get dan kah pengui laju bak anaknya. Pesok ke encin bak jarau ji dan sipatu bak gaki ji. Oleh nyan gata cok laju anak lemo yang tembun dan kah si laju. Getanyo tapaju rayu ngon mesukaria. Sabab anak ulonnya kamate, jinonyo ka udip lom tema. Anaknya kagadoh, jinonyo kamu teme lom tema. Oleh nyan ayah anak nyan laju ji penakan nuri yang luar biasa meriah ji. Wate nyan anak nyang tuha mantong na diblang. Wate nyan jiwa dan karap truk bak bineh rumoh laju jidengo su musik ngan su urung menari dan melika. Le anak yang tuhanyan, laju jihoi sidro namit, dan laju jitanyong bak namitnyan. Puna di rumah su beralumpahna. Dijawab le namitnyan, ado po kaji gisa, dan ayah dronu kageyusi sabo lemo yang tembun. Sabak gopnyan kam rumpok lom ngan anak ge dalam keadaan selamat. Anak yang tuhanyan bengeh lumpahna. Sampo jihnyan hana jitim tamong lam rumo. Laju ayah jih jitebit sira jirayu mangan anak tuha jihnyan jitim tamong. Tema anak tuhanyan jipegah. Merton-ton trip jih ulun mebut ke ayah. Hantomna ulun bantah punyang ayah perintah. Dan pukuhnyan ayah beri ke ulun. Mesaboh kameng pih golem na ayah beri ke ulun. Mangak lun meramin ngon rakan-rakan lun. Anak ayahnyan kaji pehabih atra ayah mepoya-poya ngan inong jihut. Tema menan jiwa urmohnyo, ayah si anak lemo yang tembun keji. He anak ayah, jawab ayah ji, gata sabina mesajan ayah di rumohnyo. Ban mandum yang ulun po, nyona ke atra gata cid. Tema tanyo haruh takanuri dan megembira. Sabab ado gata nyan kamate, tema bak saatnyo kaudip lom tema. Jihnyan kagado, tema bak saatnyo kamu temelom tema.